Bagaimana menghadapi seorang suami yang seleranya tinggi dan tidak bisa menundukkan pandangan? Apakah boleh istri minta cerai karena selera suami yang tinggi dan tidak bisa menundukkan pandangan? Sering melihat-lihat yang tidak pantas di HP dan lain-lain. Dalam keadaan suami sering mencela dan merendahkan fisik istrinya, dan istrinya sering sakit hati hanya ditahan dan berusaha bersabar. Bolehkah istri minta cerai karena khawatir terhadap anak-anak dan dirinya, karena suami kurang bertakwa, karena ingin sekali menjadi lebih baik setelah berpisah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang penyakit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penyakit yang sering terjadi yang membuat keretakan di rumah tangga adalah ketika salah satu atau kedua-duanya, suami dan istri, tidak bisa menundukkan pandangan, bahkan mencari fitnah-fitnah dari berbagai macam media-media yang na'udzubillah sekarang ini semakin mudah orang untuk bisa melihat-lihat perkara yang haram, yang menyebabkan tidak puas dengan istrinya sendiri atau istrinya tidak puas dengan suaminya. Ini penyakit. Na'udzubillah min dzalik, hendaklah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang jelek tersebut, hendaklah menundukkan pandangannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan pada mereka orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan pada mereka dan menjaga kehormatan mereka. Demikian pula Allah katakan pada para wanita kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna, katakan pada mereka wanita-wanita mukminah untuk menjaga pandangan-pandangan mereka, menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Sebab ini yang terjadi. Yang terjadi adalah ketidakpuasan. Sesuatu yang Allah sudah berikan yang terbaik, ketika dia melihat sesuatu yang di atasnya, dia merasa apa yang dia dapat kurang sekali. Akhirnya ketinggian, padahal dia hanya ditipu oleh mereka, oleh pembuat gambar-gambar tadi, yang semuanya hanya permainan-permainan video, hanya permainan-permainan foto, sehingga melihat betapa, padahal gak ada apa-apanya dengan istrimu yang lebih suci, lebih bersih, lebih terhormat. Barakallahu fikum. Demikian pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa dinasehati, maka as-sulhu khair. As-sulhu khair, kata Allah, damai itu baik, damai itu indah. Artinya, hendaklah saling memaafkan dan kemudian saling menasehati, dan berjalanlah mengarungi bahtera rumah tangga kembali dengan baik. Tetapi kalau tidak bisa dan kemudian sampai terjadi keretakan dan perceraian, saya tidak bisa menyalahkan kecuali perbuatan tersebut. Tidak bisa menyalahkan kecuali kemaksiatan yang ada di tengah-tengah mereka. Tidaklah dua orang yang bersaudara kemudian atau saling mencintai kemudian berpecah kecuali karena dosa yang ada di tengah antara keduanya. Wallahu ta'ala alam.